Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabihi haitsu yaqul. Dan sifat yang Allah sifati dirinya pada ayat yang teragung dalam kitabnya, yang mana Allah berfirman, kemudian disebutkanlah ayat Al-Kursi di sini. Kata wa ma wasofa, dan sifat yang Allah sifati dan seterusnya, ini disebutkan huruf waw atof. Atofnya kemana? Atofnya adalah pada kalimat sebelumnya, yaitu wa qad dakhala fi hadhil jumlah. Pada kalimat itu yang maknanya dan termasuk dalam cakupan penyebutan tentang sifat-sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya adalah ma wasafallahu bihi nafsahu fi suratul ikhlas. Sifat yang Allah sifati dirinya dalam surat Al-Ikhlas, ataupun nama yang Allah sebutkan sebagai nama dirinya dalam surat Al-Ikhlas. Di samping itu juga ma wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabih. Juga nama dan sifat yang Allah sebutkan di dalam ayat yang teragung dalam kitabnya sebagai nama dan sifat dirinya. Jadi begitu. Jadi atofnya pada kalimat yang sebelumnya, bahwa penulis hendak memberikan contoh tentang dalil dari ayat yang menunjukkan penetapan nama dan sifat Allah. Yang pertama dari surat Al-Ikhlas dan yang kedua dari ayat Al-Kursi. Ini yang akan kita pelajari ini insyaallah. Jadi dengan demikian dapat kita fahami kalau al-jumlah pada kalimat wa qad dakhala fi hadhil jumlah dibawakan kepada penetapan nama dan sifat Allah, maka surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kursi ini merupakan contoh dari sekian banyak ayat-ayatnya yang menunjukkan penetapan nama Allah dan sifatnya. Tetapi kalau al-jumlah pada wa qad dakhala fi hadhil jumlah itu dibawakan kepada kaidah penggabungan antara nafi dan itsbat dalam penetapan sifat Allah, maka sesungguhnya dalam surat Al-Ikhlas ada al-jam'u baina nafi wal itsbat, penggabungan nafi dan itsbat. Demikian pula dalam ayat Al-Kursi pun juga ada al-jam'u baina an-nafi wal itsbat, penggabungan antara nafi dan itsbat dalam penetapan sifat Allah. Jadi untuk surat Al-Ikhlas dan untuk ayat Al-Kursi, kedua-duanya ada bisa menjadi contoh dalil tentang maksud dari kata al-jumlah pada kedua maknanya. Kedua kemungkinan makna al-jumlah pada kalimat wa qad dakhala fi hadhil jumlah di matan yang sebelumnya. Baik, kita ulangi kata-kata penulis wa ma wasafa bihi nafsahu, dan sifat yang Allah sifati dirinya dengannya. Fi a'zami ayatin fi kitabihi. Pada ayat yang teragung dalam kitabnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kata mawasofa bihi itu sebagaimana sudah berlalu penjelasannya, bukan hanya masalah sifat saja, tetapi juga masalah penetapan nama Allah juga masuk dalam perkataan itu. Karena kalau dimutlakkan kata bab as-sifah pada kitab-kitab akidah Ahlussunnah Jamaah, maksudnya adalah juga pembicaraan tentang masalah nama Allah. Fi a'zami ayatin, pada ayat yang teragung. Pada ayat yang teragung, fi kitabi, dalam kitabnya. Ini menunjukkan bahwasanya sifat Allah itu tatafadhal, sebagaimana telah berlalu pula penjelasannya. Sifat Allah itu bertingkat-tingkat dari sisi keutamaan maknanya yang keutamaan makna yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an, yang mana ayat, sebagian ayat atau ayat Al-Qur'an yang ayat Al-Qur'an yang satu dari sisi maknanya bisa lebih utama daripada ayat Al-Qur'an yang lainnya. Tetapi kalau ditinjau dari sisi al-mutakallim yang berfirman, yaitu Allah Ta'ala, maka sama. La tatafadhal, tidak mengenal tingkatan-tingkatan, karena yang berfirman satu saja, yaitu Allah Ta'ala. Tapi kalau ditinjau dari sisi makna, maka ada keutamaan ayat yang satu bisa jadi lebih utama daripada ayat yang lain, begitu maksud saya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita mendapatkan satu matan ulama yang menyatakan pernyataan ilmiah seperti ini, sementara matan itu adalah matan untuk pemula atau matan dasar, maka tugas talabatul ilm, para penuntut ilmu, adalah mencari tahu apa dalil yang mendasari penulis membuat pernyataan ilmiah seperti itu. Karena husnudzonnya, setiap pernyataan ilmiah yang disampaikan oleh ulama di kitab-kitab mereka atau ceramah-ceramah mereka berdasarkan dalil. Itu husnudzonnya demikian. Maka tugas talabatul ilm, para penuntut ilmu, adalah talabah yatlubu, mencari apa dasar dalilnya. Oleh karena itu, para ulama yang datang kemudian, tugas mereka adalah ketika mensyarah matan tersebut adalah menjelaskan apa dalilnya. Mengapa ulama yang menulis matan tidak menyampaikan dalilnya? Yaitulah mengingatkan sebuah ungkapan, likulli maqam maqal, setiap keadaan itu ada pembicaraan tersendiri. Artinya disesuaikan dengan keadaan, untuk siapa matan ini ditulis. Kalau matan ini untuk pemula, tentu lain dengan matan untuk apa tingkat menengah, lain pula untuk matan tingkat atas. Karena belajar itu diawali dari matan-matan yang mukhtasarat, ringkas, kemudian mutawassithah, tengah-tengah, kemudian apa? Kemudian mutawwalat, yang panjang lebar. Dan ambil contoh misalnya dalam matan-matan disiplin ilmu fikih misalnya. Para ulama sudah menggariskan sistem pendidikan yang seperti ini, yang kemudian oleh orang-orang belakangan ini, zaman-zaman kita ini, dicontoh. Ada sekolah dasar, ada sekolah lanjutan, baik menengah atas, kemudian ada sekolah yang berikutnya lagi apa? Yaitu perguruan tinggi. Kalau kita perhatikan kitab-kitab para ulama juga begitu. Ambillah contoh misalnya mazhab Hambaliyah, fikih mazhab Hambaliyah. Ada kitab-kitab ringkas yang hampir-hampir tidak ada dalilnya. Kalaupun apa namanya, kalaupun ada dalilnya 1-2, secara umum demikian. Ambil contoh yang jenis ini misalnya Zadul Mustaqni, kemudian naik lagi nanti kitab yang berikutnya, jika tidak salah Al-Kahfi, kemudian naik lagi, kemudian yang paling luasnya adalah Al-Mughni di antara contohnya, dan seterusnya. Maka jangan kaget jika antum dapatkan apa namanya kitab-kitab akidah yang kategori dasar banyak kosong dari dalil. Bukan berarti ulama mengajari kita untuk tidak berdalil dalam berkeyakinan, tidak. Tetapi likulli maqam maqal, ada konteksnya masing-masing dalam menulis sebuah matan untuk memudahkan kita menyetor pemahaman. Karena namanya belajar itu ada setoran hafalan, ada setoran pemahaman, ada setoran hafalan, ada setoran pemahaman. Kalau misalnya kalian mengklaim diri kalian adalah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian ingin setoran keyakinan kalian benar atau tidak, ya ambil contoh kitab Imam Ahmad misalnya tentang masalah usulul iman. Kemudian lihat, mungkin hampir-hampir tidak ada dalilnya, bisa jadi tidak ada dalilnya, ataupun kalaupun ada dalilnya 1-2. Nah, tetapi fungsinya itulah kesimpulan Imam Ahmad dari memeriksa dan mengamati dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau Anda tidak memiliki kesimpulan seperti itu, patut curiga. Tidak memiliki kesimpulan yang seperti itu dalam perkara-perkara yang mendasar dalam bangunan agama Islam ini, dalam arti bertentangan dengan apa yang disimpulkan oleh Al-Imam Ahmad misalnya, atau imam-imam yang lain, Al-Imam Ahlussunnah wal Jamaah, patut curiga. Jangan-jangan saya keyakinannya salah dalam memahami dalil ini dan dalil itu. Nah, itu fungsi, salah satu fungsi belajar dari dasar, singkat-singkat, kemudian melebar, meluas, dan seterusnya. Kemudian, kita coba pelajari mana dalil yang menunjukkan bahwasanya ayat Al-Kursi adalah a'zam ayatin fi kitabillah, yaitu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ayya ayatin fi kitabillahi a'zam, ayat mana yang terdapat dalam kitabullah yang paling agung. Nah, jelas sekali sini sebutkan statusnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ubay bin Ka'ab dalam rangka beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Faraddadaha miraran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang pertanyaan itu kembali beberapa kali. Tsumma qal, kemudian berkata Ubay, ayatul kursi. Tsumma qala Ubay, kemudian Ubay berkata, ayatul kursi, ayatul kursi, ayat Al-Kursi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyahanika al-ilm abal mundir. Kurang lebihnya demikian harakatnya. Maksudnya apa? Ini doa. Semoga ilmu tentang Al-Quran, setidaknya demikian, atau ilmu Al-Islam, demikian kurang lebihnya, itu menjadi sesuatu yang menyenangkan bagimu ya Abul Mundhir. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dari petikan dalil ini tadi dapat kita ambil pelajaran yang pertama, bahwasanya penyebutan ayat Al-Kursi sebagai a'zamu ayatin, ayat yang teragung, langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, penyebutan ayat ini namanya adalah Al-Kursi. Karena ketika Ubay mengatakan ayatul kursi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari. Penamaan ayat itu dengan Al-Kursi. Penyebutan nama ayat tersebut dengan Al-Kursi. Ini berarti takrir persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap jawaban Abul Mundhir. Kemudian yang ketiga, menunjukkan pula persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pemahaman Abul Mundhir ketika memahami ayat Al-Kursi yang mengandung makna yang teragung dalam kitabullah. Ini berarti, yang faedah ketiga ini berarti, menunjukkan pula batilnya mufawidah, batilnya ahlu tafwid, yang menyatakan bahwa mereka tidak memahami makna ayat tentang sifat Allah dengan menyatakan wallahu a'lam, hanya Allah lah yang maha mengetahui tentang makna ayat tentang sifat Allah. Padahal ayat Al-Kursi ini banyak disebutkan di dalamnya sifat-sifat Allah. Kalaulah seandainya pemahaman mufawidah itu benar, mufawidah orang yang pasrah menyerahkan maknanya kepada Allah, hanya Allah yang tahu, kita Allahu a'lam, tidak mengetahuinya. Kalau seandainya benar pemahaman mufawidah itu, tentulah Abul Mundhir tidak akan bisa menilai itu sebagai ayat yang teragung. Dari mana bisa menilai ayat yang teragung kalau tidak paham maknanya? Dan tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membantah Abul Mundhir ketika mengatakan ini ayat yang teragung berdasarkan pemahaman beliau kepada maknanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membantah misalnya, wahai Abul Mundhir, tidak boleh kamu katakan begitu. Karena enggak ada yang paham makna tentang ayat-ayat tentang sifat Allah kecuali Allah. Atau Abul Mundhir akan bertanya, wahai Rasulullah, apakah mana al-ali wa huwal aliyul azim, dalam ayat Al-Kursi ada itu. Apa mana al-ali? Apa mana al-ulu, sifat al-ulu dalam al-ali? Apa mana sifat al-azamah dalam al-azim, apa makna, dan seterusnya akan bertanya karena tidak tahu. Ternyata hal-hal itu tidak terjadi. Ini menandakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui namanya memahami ayat itu pahami zahirnya. Sesuai dengan konteks bahasa Arab. Fahami zahirnya. Zahirun nusus, al-akhdhu bi zahirin nusus. Berpegang pada zahir an-nas, makna yang segera tertangkap oleh pikiran ketika dibacakan ayat tentang sifat Allah. Oleh karena itu enggak masuk akal ahlu tahrif suka nyari-nyari makna plesetannya, suka nyari-nyari makna yang keluar dari makna zahir. Karena para sahabat itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, enggak ada yang pada ribut. Kemudian terpecah menjadi aliran Mu'attilah, aliran Mumatsilah, aliran Mukayyifah, aliran pada tenang-tenang saja, artinya mereka sepakat. Itulah yang dikatakan oleh ulama ijma. Mereka hakikatnya sepakat untuk memahami dalil dari apa? Dari zahirnya. Sesuai dengan konteks kalimat dalam bahasa Arab tersebut. Ya, kita lanjutkan. Haitsu yaqul, yang mana Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu. Allah sebagai apa Allah kedudukannya yang kelas mukhtarat atau kelas mulakhas mubtada. Terus la ilaha illahu khabar. Perhatikan di sini Allah di sebelum saya lanjutkan ada yang tertinggal bahwa mengapa dikatakan ayat ini termasuk ayat yang teragung adalah saya ganti kalimatnya adalah ayat yang teragung dalam kitabullah. Jawabannya jelas karena makna yang terkandung dalamnya yaitu berupa penetapan nama dan sifat Allah serta penafian aib dan kekurangan dari diri Allah yang tidak terkandung pada ayat yang selainnya. Ringkas kata, terdapat penjelasan tentang nama dan sifat Allah yang lebih daripada pada ayat-ayat yang lainnya. Padahal kita ketahui bahwasanya hal ini termasuk tauhidul asma wa sifat, termasuk dalam masalah at-tauhid. Karena tauhidul asma wa sifat itu syamil mencakup tauhidul uluhiyah sekaligus tauhidul rububiyah. Karena ada sifat-sifat Allah yang mencakup uluhiyah Allah, ada ayat-ayat tentang nama ataupun sifat Allah, maksudnya demikian, yang mencakup uluhiyah Allah, ada yang mencakup rububiyah Allah. Sehingga kalau dikatakan ini tauhid dalam masalah apa? Tauhid dalam masalah tauhidul asma wa sifat. Tapi juga hakikatnya mengandung tauhidul uluhiyah juga tauhidur rububiyah. Dengan demikian kalau dikembalikan pada pertanyaan tadi, mengapa ayat ini menjadi ayat yang teragung? Jawaban ringkasnya adalah karena mengandung ilmu tauhid. Jadi bisa dijawab agak panjang tadi, mengandung penetapan nama dan sifat Allah dan peniadaan aib dan kekurang sempurnaan dari diri Allah yang tidak terdapat dalam ayat-ayat yang lainnya. Tapi bisa juga dijawab dengan singkat bahwasanya ini mengandung tauhid. Kalau sudah kita pahami seperti itu, berarti kesimpulannya ayat Al-Kursi ini yang statusnya sebagai a'zamu ayatin fi kitabillah sekaligus menunjukkan fadlut tauhid, keutamaan at-tauhid. Coba perhatikan, demikian tingginya kedudukan at-tauhid. Sampai-sampai kalau itu makna at-tauhid itu ada pada sebuah surat, menjadi ta'dilu tsulutsa Al-Qur'an. Sepadan dengan sepertiga Al-Qur'an, Al-Ikhlas. Kalau makna tauhid itu ada pada sebuah ayat, sampai menjadi a'zamu ayatin fi kitabillah. Masya Allah. Lah bagaimana kalau tauhid itu ada pada dada seorang manusia? Man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisab wala adab. Orang yang benar-benar menyempurnakan tauhidnya maka akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Balasan yang tertinggi. Tinggi sekali tauhid itu. Berarti kalian itu duduk di sini untuk meraih sesuatu yang sangat tertinggi dalam agama Islam. Enggak sama dengan ilmu yang kalian pelajari di bangku-bangku kuliah kalian. Walaupun mungkin kecapean dalam mempelajarinya karena ini cuma 2 SKS. Yang sono mungkin semester ini 24 SKS atau yang sudah mepet-mepet semester 9 ya paling tinggal 15 SKS belum lulus-lulus misalnya. Bukan nyindir ya. Nah itu. Nah seperti itu, walaupun mungkin tingkat kecapeannya lebih capek kalian belajar yang di sono, tapi yakinilah bahwasanya yang di sini itu adalah tertinggi. Allah yang menilai tertinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menilai tertinggi, bukan saya. Hakikatnya, awalnya. Yang menentukan tertinggi itu hakikatnya bukan saya. Saya mengikuti saja. Oleh karena itu ulama membuat sebuah pernyataan, syaraful ilmi bi syarafi ma'lumihi. Ibnu Qayyim rahimallahu taala menjelaskan hal ini. Bahwasanya kemuliaan sebuah ilmu tergantung pada kemuliaan materi yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Karena sesuatu yang dipelajari dalam ilmu tauhid adalah tentang Allah, padahal tidak ada yang lebih mulia daripada Allah, maka ilmu yang pelajari tentang Allah adalah ilmu yang tertinggi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian tepat dan bijaksananya menghabiskan waktu mayoritas 13 tahunan di Mekah untuk apa? Atau pada Mekah maksudnya untuk apa? Pada Mekah untuk mengajarkan at-tauhid, menanamkan at-tauhid. At-tauhid karena ini kalau mengakar dalam hati seorang hamba. Kalau ada perintah Allah, sami'na wa ata'na. Kalau ada khabar dari Allah Ta'ala, sami'na wa amanna bih. Kami mendengar dan kami mengimaninya. Kalau mendengar perintah Allah disampaikan, kami mendengar dan kami mentaatinya. Masya Allah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Allahu la ilaha illahu. Ayat yang pertama, apa petikan ayat yang pertama ini saya penggal beberapa penggalan agar memudahkan. Terdapat penyebutan nama Allah. Nama Allah itu banyak. Pada kata Allah, pada ayat ini terdapat penetapan nama Allah. Allah. Setiap nama Allah mengandung sifat Allah. Maka kita harus bisa menunjukkan sifat Allah yang terkandung dalam nama Allah. Allah yaitu sifat al-uluhiyah. Keberhakan untuk diibadai. Jadi satu-satunya yang memiliki sifat al-uluhiyah adalah siapa? Allah. Oleh karena itu, nama yang mengandung sifat ini tidak boleh selain Allah bernama dengannya. Sebagaimana pada pertemuan yang kemarin, ada nama Allah yang tidak boleh seorang manusia bernama dengannya. Pada surat Al-Ikhlas. Nah, pada ayat Al-Kursi ini pun juga ada nama Allah yang makhluk tidak boleh bernama dengannya. Karena mengandung makna yang makhluk tidak bisa bersifat dengan itu. Mengandung sifat yang makhluk tidak bisa bersifat dengan itu. Misalnya dalam surat Al-Ikhlas nama As-Samad. Bisakah makhluk tidak membutuhkan selainnya? Karena mana As-Samad itu kan begitu. Adakah orang yang tidak membutuhkan yang lain? Tidak ada. Maka tidak boleh bernama dengan ini. Oleh karena itu, memanggil seseorang dengan panggilan yang itu merupakan nama Allah, khusus nama Allah, maka tidak boleh seseorang melakukannya. Walaupun sudah menjadi kebiasaan adat di masyarakatnya. Misal, di antara nama Allah yang khusus bagi Allah tidak boleh makhluk bernama dengannya adalah Ar-Rahman. Karena al-wazannya fa'lan mengandung makna, fa'lan ini mengandung makna si'ah wal imtila. Luas dan penuh. Jadi bukan hanya memiliki kasih sayang saja. Tetapi kasih sayang yang luas. Tanpa batas. Siapakah yang kasih sayangnya luas tanpa batas? Hanya Allah Ta'ala. Yang maha sempurna hanya Allah Ta'ala. Maka Ar-Rahman tidak boleh makhluk bernama dengannya. Bagaimana kalau saudara kita atau teman kita namanya Abdurrahman, sementara di masyarakat kita suka menyingkat nama. Bahkan nama yang sudah singkat pun disingkat di kita itu. Sudah singkat disingkat. Mia, wah, ini padahal singkatan, aslinya Sumiajem, cuman biar keren dipanggilnya Mia. Pai, aslinya Paino, nah ini kenalannya Mas Pai. Mas Pai ketemu sama Mbak Mia. Nah ini apa namanya, berpengaruh ketika apa namanya, nama yang disingkat adalah Abdurrahman. Rahman. Enggak boleh seperti itu. Saya sedang menulis ini, insyaallah semoga beberapa saat lagi diposting di Muslimah ID tentang ini. Itu menerjemahkan. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. La ilaha illahu. Di dalamnya terdapat nafi dan isbat. Sebagaimana sudah berlalu penjelasannya. Dan nafi dan isbat di sini adalah salah satu aqwa sigatil hasr atau siyagil hasr, min aqwa siyagil hasr. Salah satu dari bentuk pembatasan yang terkuat. Bentuk pembatasan yang terkuat. Ya, benar-benar hanya Allah lah satu-satunya sembahan yang berhak disembah. Al-Hayyul Qayyum, Al-Hayyu, Al-Hayyu artinya, karena ini adalah nama Allah, cara mengartikannya depannya yang, yang maha hidup. Kalau sifat yang terkandung di dalamnya adalah sifat al-hayah, yaitu sifat hidup. Sementara Al-Qayyum, nah ini yang agak sulit cari terjemahannya, semoga benar. Ulama menjelaskan makna Al-Qayyum, ini adalah nama Allah Ta'ala. Al-Qayyum itu adalah Al-Qa'im binafsi al-muqim li ghairihi. Nah, menerjemahkan ini yang bagi saya agak sulit, karena tuntutan menerjemahkan nama Allah itu kan singkat padat, nama enggak panjang-panjang tapi singkat padat. Sementara ini penjelasannya berupa kalimat al-qa'im bi nafsi al-muqim li ghairihi. Kalau diartikan apa adanya, yang berdiri sendiri dan mendirikan selainnya. Tapi wallahu ta'ala alam shawab, mungkin kalau bisa di apa namanya, luaskan terjemahannya, yang maha mandiri dan menegakkan selainnya dengan N kapital. Maksudnya nya di sini Allah. Maksudnya begini, yang maha mandiri, ini kalau benar ya terjemahnya, nanti antum cek dulu dalam KBBI dan yang perangkatnya. Maksudnya al-qa'im bi nafsihi, yang maha mandiri ini, bahwasanya Allah tidak butuh selainnya. Allah maha kaya, tidak membutuhkan selainnya, yaitu selain Allah itu makhluk. Dalam hal apa saja Allah tidak membutuhkan makhluk. Allah bisa sendiri tanpa dibantu oleh makhluk. Nah, itu kata-kata apa yang bisa mewakili itu? Nah, mungkin mandiri itu. Ketika Allah mengatur alam semesta ini, ketika Allah menciptakan bumi, ketika Allah menciptakan kita, semuanya dengan sendirinya tanpa dibantu oleh selainnya. Itu al-qa'im bi nafsihi. Adapun selainnya, itu justru membutuhkan Allah, sehingga dalam definisi Al-Qayyum pada petikan yang kedua, Al-Muqim li ghairihi, yang menegakkan selainnya, yaitu selain Allah, makhluk maksudnya, yang menegakkan makhluk. Artinya makhluk itu bisa hidup, makhluk itu bisa makan, makhluk itu bisa bernafas, bisa beraktivitas, bisa beriman, bisa dan seterusnya. Hakikatnya tidak mungkin kalau tidak Allah tolong. Tidak mungkin kalau terlepas dari pengaturan Allah. Takdir Allah, enggak mungkin. Semua karena Allah mengaturnya, mentakdirkan seperti itu dan seterusnya. Karena makhluk dulunya enggak ada jadi ada. Ini menunjukkan bahwasanya al-muqim li ghairihi, menegakkan selainnya, ini menunjukkan bahwasanya selainnya, yaitu selain Allah, membutuhkan Allah dalam hidupnya, dalam penciptaannya, dan dalam segala halnya. Hakikatnya membutuhkan Allah. Karena seperti ini makna al-hayyu, dan seperti itu makna al-qayyumu, maka ulama menjelaskan bahwa hakikatnya seluruh sifat Allah itu kembalinya pada dua nama ini. Silahkan sebut apa saja sifat Allah, baik fi'liyah maupun dzatiyah. maupun fi'liyah bi'tibarin dan dhatiyah bi'tibarin akhar, semua bisa dikembalikan kepada dua nama Allah ini, Al-Hayyu dan Al-Qayyumu. Maka sangat pantas untuk kita berdoa dengan menyebut nama Allah ini, Ya Hayyu Ya Qayyumu, birahmatika astagithu, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Kita meminta kepada zat yang maha hidup, kepada zat yang maha mandiri dan menegakkan selainnya, agar kebutuhan kita terpenuhi. Ya Hayyu Ya Qayyumu, Ya Hayyu Ya Qayyumu, birahmatika astagithu, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan pantas zikir, pantas doa ini disyariatkan di awal aktivitas kita pada pagi hari, kan ini termasuk wirid pagi dan petang dan sore, maksudnya petang sebelum maghrib, kalau bisa dikatakan petang, maksudnya sore. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau mau diperinci, bahwasanya Al-Hayyu hakikatnya menunjukkan seluruh sifat dhatiyah. Sedangkan Al-Qayyumu hakikatnya menunjukkan seluruh sifat fi'liyah. Padahal namanya sifat Allah, yaitu sifat thubutiyah, hanya ada dua bagian besar, dhatiyah dan fi'liyah. Adapun yang fi'liyah bi'tibar dan dhatiyah bi'tibar itu yaitu masih bisa dikelompokkan dalam, yaitu satu sisinya dhatiyah, satu sisinya fi'liyah, dengan tinjauannya masing-masing. Tapi secara jenis yang berbeda satu sama lainnya, ya dhatiyah dan fi'liyah, jenis asalnya, yang pembagian asalnya. Kemudian yang berikutnya, jadi penting ya, namanya berdoa itu penting menyesuaikan dengan nama Allah yang kita seru, dalam yang kita sebutkan. Saya ulangi, saya ganti demikian kalimatnya, yang kita sebutkan dalam doa. Orang musyrik saja, mungkin sebagian mereka atau banyak dari mereka faham akan kaidah dalam masalah berdoa kepada Tuhan-Tuhan mereka dengan nama yang sesuai dengan isi permintaan mereka. Sehingga mereka sebut-sebut Tuhan-Tuhan mereka itu dengan sebutan-sebutan yang tidak layak makhluk disebut dengan sebutan itu. Tapi karena isi permintaan mereka itu sesuai dengan sebutan tadi, sebutan itulah yang dipakai. Sebutan itulah yang dipakai. Kemudian yang berikutnya, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. La ta'khudhuhu, ini artinya adalah bukan sekedar tidak mengantuk. Tetapi ada makna lebih dari itu. Akhoda, ini maknanya ada kandungan makna gholaba. Bahwasanya rasa kantuk tidak menguasai Allah. tidak terkalahkan oleh rasa kantuk atau tidak dikuasai oleh rasa kantuk dan tidak pula oleh tidur. Yang jelas di sini mengandung peniadaan dua sifat aib bagi Allah. Kalaulah seandainya ini disandarkan kepada Allah, maka ini aib. Maka ditiadakan dari Allah, yaitu peniadaan mengantuk dan peniadaan tidur. Bahwasanya Allah tidak mengantuk dan tidak bisa dikalahkan oleh rasa kantuk, dan juga demikian Allah tidak tidur dan tidak bisa dikalahkan oleh tidur, yaitu tertidur, terkalahkan oleh tidur. Kaidah yang sudah kita pelajari, setiap nafi pasti mengandung itsbat. Oleh karena itu, hakikatnya nafi itu menunjukkan sifat tsubutiyah. Karena setiap nafi mengandung itsbat. Nah, sifat itsbat apakah yang diitsbat dalam peniadaan kantuk dan tidur di sini? Al-jawab, jawabannya adalah al-hayah dan al-qayyumiyah. Dua sifat yang terkandung dalam dua nama Allah sebelumnya, yang disebutkan sebelumnya, al-hayyu dan al-qayyumu. Al-hayyu mengandung sifat al-hayah, al-qayyumu mengandung sifat al-qayyumiyah, kemandirian, kemahamandirian, dan menegakkan yang lainnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mengapa dikatakan itsbatnya itu? Jawabannya adalah karena kesempurnaan hidup Allah dan kemahamandirian Allah Ta'ala, dan juga demikian kemahamenegakkan selainnya, ini didapatkan dengan, saya ulangi, ini pastilah harus ditiadakan darinya rasa kantuk dan tidur. Karena enggak mungkin hidup yang sempurna itu kok dikotori oleh kantuk dan tidur. Enggak mungkin al-qayyumiyah yang sempurna kemudian dikotori oleh kantuk dan tidur. Hidup manusia bukan kehidupan yang sempurna. Oleh karena itu ada ngantuknya, ada tidurnya. Kalau kehidupan Allah, maka maha sempurna. Tidak ada sedetik pun, sesaat pun kemudian mengantuk atau tidur ataupun tertidur. Tidak ada. Dengan demikian, sungguh indah rangkaian kalimat kata per kata dari ayat Al-Kursi ini. Perhatikan keindahannya. Setelah disebutkan kata Allah, kemudian ditegaskan pula dengan kalimat yang sesungguhnya intinya sama. La ilaha illahu. Karena itulah kalimat at-tauhid. Sementara Allah yang mengandung sifat al-uluhiyah juga mengandung at-tauhid. Setelah itu al-hayyul qayyum. Karena al-hayyul qayyum itu mengandung seluruh sifat Allah, baik sifat yang dzatiyah maupun yang fi'liyah, semuanya kembali kepada dua nama ini. Mana mungkin zat yang seluruh sifat dzatiyah maupun fi'liyah, zat tersebut bersifat dengannya, mana mungkin kok pernah ngantuk dan pernah tidur. Mana mungkin zat yang dikatakan yang maha hidup dan zat yang dikatakan yang maha mandiri dan menegakkan selainnya kok kenal ngantuk dan kenal tidur? Maka mana al-hayyul al-qayyum, kesempurnaan mana al-hayyul al-qayyum, kesempurnaan mana yang terkandung dalam nama al-hayyu al-qayyum itu ditegaskan di dalam kalimat yang setelahnya, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Berarti dari Allahu sampai wala naum itu ta'kidun ba'da ta'kidin. Yang pertama ta'kid untuk makna uluhiyah, al-uluhiyah, dan yang kedua ta'kid untuk makna al-hayah dan al-qayyumiyah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lam di sini menunjukkan kepemilikan. Kaidahnya begini. Karena lam itu terkadang menunjukkan kepemilikan, terkadang menunjukkan istihqaq, hak. Kapan kita bisa mengenal lam itu menunjukkan kepemilikan? Kan lahu kan li sama huwa, jadi lahu. Kapan menunjukkan kepemilikan? Ketika sesudah kata lam, atau yang terkait dengan kata lam di situ adalah bukan sesuatu yang maknawi, bukan sesuatu yang abstrak. Atau lebih tepat dengan nama maknawi, barangkali demikian. Maknawi. Kalau bukan maknawi, itu tanda lamnya lam kepemilikan. Al-qalamu li. Pena ini milikku, li, lam. Karena yang terkait dengan lam di sini adalah sesuatu yang bukan maknawi, ada wujud bendanya. Nah, ini apa yang terkait dengan lam di sini, yaitu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, ini menunjukkan lamnya kepemilikan. Artinya semua yang disebutkan pada kata ma fis samawati wa ma fil ard ini adalah milik Allah saja, milik Allah saja. Dari mana kata saja diperoleh? Karena saja mengandung makna pembatasan dalam bahasa kita. Jawabannya adalah dari taqdimu ma haqquhu ta'khir, mendahulukan sesuatu yang haknya diakhirkan. Pada asalnya secara hak dari kalimat ini, pada asalnya, atau saya ganti demikian kalimatnya, redaksi kalimat lahu ma fis samawati wa ma fil ard adalah ma fis samawati wa ma fil ard lahu. Mubtada khobar. Namanya mubtada, isim yang menjadi permulaan sebuah jumlah, sebuah kalimat. Maka ibtada yabtadi'u mubtada'an. Permulaan dari apa? Kalimat. Berarti pada asalnya kalimat itu adalah ma fis samawati wa ma fil ardi lahu. Tetapi mendahulukan lahu, padahal haknya diakhirkan, ini secara sastra bahasa Arab atau secara kaidah bahasa Arab mengandung faedah al-hasr, pembatasan. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita pakai kata hanya atau semata atau saja. Atau yang semisal dengan itu jika ada. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bahwasanya apa saja yang ada di langit dan di bumi itu hanyalah milik Allah. Jadi enggak benar kalau bangkrut perginya ke kaki gunung Lawu. Minta kepada jin penunggu. Enggak benar kalau enggak punya anak larinya kepada kuburan mbah ini dan mbah itu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Pembatasan ini, pembatasan. Enggak benar pergi ke dukun ini dan dukun itu. Untuk minta anak, berdoa minta anak. Kalau nekat pergi ke situ, berarti kemungkinannya yang pergi maupun dukunnya tidak paham kaidah pembatasan. Taqdimu ma haqqu ta'khir. Ya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kata ma, saya terjemahkan apa saja, segala sesuatu. Jadi ma ini dalam menerjemahkan ma itu ada trik-triknya. Tidak mesti ma diartikan apa-apa. Bahkan seringkali kata apa-apa itu tidak indah dalam penerjemahan. Ma itu beraneka ragam cara menerjemahkannya, tergantung konteks kalimatnya. Ya. Ma di sini adalah isim mausul yang menunjukkan keumuman apa saja. Yaitu maksudnya keumuman kepemilikan. Allah mencakup kepemilikan yang disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu terhadap langit, apa yang di langit, surga dan lain-lain, maupun apa yang ada di bumi, hewan dan selainnya. Jadi masya Allah mengandung mutiara yang mendalam di sini. Pembatasan, kemudian kepemilikan, kemudian keumuman kepemilikan. Kesimpulannya bahwasanya milik Allah adalah semua yang ada di langit, alam atas, dan semua yang ada di bumi, alam bawah. Maka kalau ada ajaran-ajaran yang terselubung, yang dimasukkan dalam kartun-kartun atau film-film anak-anak, yang hakikatnya itu adalah ajaran kesyirikan, misalnya dari Jepang, karena kartunnya itu dari Jepang, dan karena Jepang banyak yang menyembah, katanya menyembah matahari, atau mungkin dewa-dewa, maka dikenal ada, mungkin mereka kenal ada dewa air, dewa api, dewa dan seterusnya. Nah, ketika pendekar kartun itu terdesak, maka memanggil tenaga, walaupun di bahasa Inggris kan, walaupun di, intinya bahwasanya dewa air, dewa api, dewa dan seterusnya. Dewa alam atas, dewa alam bawah, dan seterusnya. Nah ini, kalau seandainya ada pendeta masuk rumah kita, bahkan masuk kepada kamar pribadi kita, kemudian dia ceramah agamanya, mungkin kita akan usir, bahkan yang gak kuat akan nendang, mukul, dan seterusnya. Nah ini pesawat yang namanya televisi, barang kotak kecil ini, yang bisa berwujud smartphone dan seterusnya, masuk ke ruangan sangat pribadi yang isinya kesirikan-kesirikan terselubung bisa jadi. Ya. Lewat acara ini dan itu. Nah, kalian diajari punya radar. Belajar wasitiah ini punya radar. Ketika kalian kuat mengakar pada hati kalian tentang tauhid, maka radar kalian cepat bunyi, menangkap ada ajaran asing yang masuk, yang menyelinap lewat tayangan-tayangan tadi, yang ini hakikatnya adalah kesyirikan, misalnya seperti itu, atau kebidahan dan seterusnya. Kemudian dari lahu ma fis samawati wa ma fil ard, terdapat penetapan sifat al-infirad bil mulk. Al-infirad bil milk, saya ulangi, al-infirad bil milk, keesaan Allah di dalam kepemilikan. Jadi enggak boleh kita yakini sing bau reksa desa ini, artinya yang memiliki dan menguasai desa ini, kalau enggak dikasih sajen bisa menimpakan musibah kematian, kalau orang yang baru nikah enggak datang ke pohon besar yang dilingkari kain kotak-kotak itu, yang diyakini ada jin penunggunya, sing bau reksa di desa situ, yang menunggu desa situ nanti akan mandul, atau dan seterusnya, maka ini kesyirikan. Kesyirikan ini, karena bertentangan dengan sifat ini. Masya Allah. Jadi ayat Al-Kursi ini kan dari awal sudah menunjukkan nama Allah atau sifat Allah, nama dan sifat Allah. Pantas kalau setan dibacakan ayat Kursi, gak kuat. Gak kuat. Jangankan seperti itu. Nah, seorang saja bisa cukup takut kalau dikatakan kami, keluarga besar, Kopassus misalnya, ketika ada masalah apa-apa, persengketaan dan seterusnya, orang akan mikir-mikir, bahkan akan bisa jadi ketakutan kalau dikatakan apa? Dia punya backingan militer yang pangkatnya tinggi, atau dia punya backingan massa, organisasi massa yang besar, atau dia punya dan seterusnya. Itu apa hakikatnya? Menunjukkan nama dan sifat dari ormas itu. Nama dan sifat dari yaitu korps tersebut. Orang bisa membuat keder, takut. Baru begitu. Bagaimana lagi kalau yang disebutkan adalah a'zamu ayatin fi kitabillah. Kalau yang disebutkan adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah, sang pemilik alam semesta ini. Bagaimana tidak takut setan? Makanya beda kalau sekedar hafalan, meruqyah hafalan saja dengan meruqyah khatam kitab Al-Wasithiyah, beda. Kalau apa keimanannya kuat, mengamalkan apa yang dia pelajari dari akidah yang benar, paham tentang makna dan tafsir dari ayat yang dibaca saat meruqyahnya, dia menjaga sholat-sholatnya dan seterusnya, maka orang yang seperti ini berbobot bacaannya. Tapi walaupun ayat Al-Kursi yang dibaca, kalau kemudian pelakunya banyak maksiat, pelakunya tidak faham tentang makna ayat Al-Kursi, tidak mengamalkan tuntutannya, karena setiap nama dan sifat Allah mengandung tuntutan ibadah yang tertuntut kita untuk kita persembahkan kepada Allah. Kalau enggak seperti itu bisa jadi, kalau enggak apa menunaikan tuntutan ibadah dan seterusnya tadi, bisa jadi apa? Membaca ayat Al-Kursi ditirukan oleh setannya. Ayat Al-Kursi tadi. Berikutnya man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Disebutkannya illa setelah man, ini menunjukkan pembatasan. Dan man di sini adalah maknanya nafi. Sehingga cara penerjemahannya sudah benar di sini. Tidak, saya ulangi, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Saya ulangi, tiada yang dapat mensyafaati di sisi Allah tanpa izinnya. Karena tiada di sini dari kata man. Man di sini adalah dijelaskan oleh ulama maknanya nafi. Adapun syafaat insyaallah akan kita pelajari lebih detail pada babnya nanti dalam wasitiyah ini. Intinya adalah memperantarai pihak lain dalam mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Memperantarai pihak lain di dalam mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Di dalam petikan ayat ini terdapat penetapan sifat quwwatus sultan wa kamalihi, kekuatan dan kesempurnaan kekuasaan Allah. Quwwatus sultan wa kamalihi, kekuatan dan kesempurnaan kekuasaan Allah. Karena tidak ada satupun yang bisa mensyafaati kecuali dengan izin Allah. Kemudian juga penetapan sifat al-indiyah di sisi, karena disebutkan di sini indahu, di sisinya. Berarti di sini terdapat bantahan keyakinan batil bahwa Allah ada di mana-mana dan bahwa Allah menyatu dengan manusia. Itu keyakinan yang batil, terbantah dengan petikan ayat ini, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidzni, karena mengandung sifat al-indiyah. Sisi. Jadi mungkin yang tepat tidak ada kata d-nya ya, sisi. Baik. Yang ketiga adalah al-idznu, izin. Izin. Ada korelasi yang menarik antara petikan ayat ini dengan petikan sebelumnya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bahwa pada petikan sebelumnya kepemilikan Allah itu luas. Sementara petikan ini adalah menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah. Sehingga kalau dihubungkan menghasilkan hubungan yang apik, bahwa kepemilikan Allah yang luas tersebut diiringi dengan kesempurnaan kekuasaan atas kepemilikan tersebut. Tidak pada seperti terjadi mungkin pada sebagian manusia yang punya harta banyak tapi enggak sanggup untuk menjaga seluruh hartanya yang luas tadi, sehingga sering kecolongan, sering dilanggar kepemilikannya. Kalau Allah tidak demikian. Kepemilikan Allah sangat luas dan Allah sanggup, maha mampu untuk menjaga seluruh kepemilikannya, untuk memelihara seluruh kepemilikannya, untuk mengatur seluruh kepemilikannya, untuk berkuasa, untuk apa? Bahwasanya Allah berkuasa. Saya ulangi, menunjukkan bahwasanya Allah berkuasa atas seluruh kepemilikannya. Tidak ada yang bisa mengotak-ngatik kepemilikan Allah. Artinya memperlakukan sesuatu pada kepemilikan Allah tanpa izinnya. Tidak ada yang bisa. Maka ini menumbuhkan kualitas tauhid yang bagus pada diri seorang, kualitas tawakal yang sempurna pada diri seorang. Karena dia tidak berdaya apa-apa, hakikatnya seorang manusia tidak berdaya apa-apa. Dia bisa melangkahkan kaki ke sini ini kalau tidak dijaga oleh Allah, tidak mungkin dia bisa sampai di sini. Oleh karena itu saya sarankan antum untuk mempelajari syarah dari nama-nama Allah Ta'ala, karena sangat besar pengaruhnya dalam prinsip hidup kita, dalam pola hidup kita. Semakin dekat kenal tentang nama-nama Allah, tentang Allah melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya, semakin indah hidup kita, semakin bagus prinsip hidup kita, semakin kuat tawakal kita, dan seterusnya. Di antara nama yang saya sarankan antum untuk banyak-banyak merenunginya adalah nama Allah Al-Hafidh, yang maha menjaga. Al-Hafidh dan Al-Hafidh sama, dua nama Allah yang maha menjaga. Jadi sungguhnya penjagaan Allah terhadap diri kita itu banyak, cuman kita gak merasa. Coba siapa yang menjaga kita dari runtuhnya bangunan ini menimpa kepala kita, sehingga kita dengan santainya bisa menikmati thalabul ilm di sini? Siapa yang menjaga bumi yang kita tempati ini bisa tenang, tidak bergeser lempengannya sebagaimana beberapa saat yang lalu? Nah ini, berapa banyak kita mengalami kejadian-kejadian yang secara akal, secara nalar, sungguhnya kita akan terkena musibah ketika itu, tapi gak tahu dari mana datangnya mobil itu atau datangnya, sehingga saya selamat. Hakikatnya ini penjagaan dari Allah. Karena saya teori saya terkena musibah ketika itu karena posisinya benar-benar terjepit, dan seterusnya. Apa keutamaan amal soleh kita sehingga sampai bisa kita dipilih oleh Allah sampai menjadi santri mahat ilmu? Padahal dulunya kita adalah kita yang sudah pernah melakukan maksiat ini, maksiat itu. Akhirnya sampai juga di sini. Dikelompokkan oleh Allah pada kelompok orang-orang yang soleh. Wala nuzaki alallahi ahada. Saya ingatkan dengan hadis dalam riwayat Imam Muslim, seingat saya, yaitu al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh itu seperti sekelompok pasukan yang mengelompok. Kalau cocoknya dengan komunitas grup mahat ilmi, ya berarti insya Allah dia ruh-ruh orang-orang baik. Kalau nyamannya dan santainya bergaul dengan orang-orang yang suka pelaku kemaksiatan, maka berarti dia ada sisi kesamaan dengan orang-orang itu. Karena ruh itu dikelompokkan sesuai dengan kelompok pasukannya. Apa seperti sesuai dengan kelompoknya, seperti pasukan yang mengelompok, junudun mujannadah, seperti pasukan yang mengelompok. Baret merah Kopassus kalau upacara enggak akan mau berkumpul dengan baret coklat pramuka. Iya apa tidak? Iya. Nah, seperti itu pula kita, ikhwan. Kita juga seperti itu pula. Jadi enggak ada alasan saya kan gaul. Ya punya teman ustaz, juga punya teman santri mahat, juga punya teman, nah yang itu tuh yang faham apa tempat-tempat maksiat itu, yang suka kesana kemari. Nah, sama dia bisa pandai gaul, sama dia tidak demikian, enggak seperti itu. Apalagi hadis al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu berdasarkan agama teman dekatnya. Kalau keluyar-keluyurnya, runtang-runtungnya sama orang-orang itu juga, ya berarti tetap ada sisi kesamaan dengan dia. Hati-hati ini. Baik, sampai di situ insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga ini menambah keimanan kita dan menambah timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Allahumma amin. Dan semoga yang berkumpul di sini Allah kumpulkan kembali di surganya nanti, sama-sama bisa menikmati kenikmatan yang terindah dari yang kita pelajari di dunia ini, insyaallah, yaitu apa? Melihat wajahnya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.